untuk anu. Ya, kita sambung dikit aja sementara Om Semarang menyiapkan diri. Jadi tarikan garis dari cahaya yang muncul sebagai nilai-nilai yang indah dan mulia yang diceritakan Bib Anis, kemudian dialektika cahaya yang dicontohkan oleh Mas Karta dalam perilaku manusia, dalam keputusan-keputusan yang berpuncak pada keikhlasan. Kemudian Mas Toto mendaratkannya pada teknologi fotografi, hubungannya sama kebudayaan dan sumber cahaya. Gini, ini agak memang agak berat karena di sekolahan tidak akan ada pelajaran seperti ini. Tapi adalah hak Anda untuk mendapatkan hal semacam ini karena Anda kesini juga karena Anda didorong oleh cahaya dan Anda sedang mencari cahaya. Cuman memang kita belum tahu cahaya. Saya ingin menjelaskan seperti ini. Tadi kan kita bilang urip menungso ming seko Gusti Allah golek Gusti Allah meneh. Kue ketemu ora ketemu ya akhirnya ya kepergok Gusti Allah meneh ya. Ning keindahan terjadi kalau kamu memang menemukan dengan seluruh potensi yang ada pada dirimu. Kalau pada saat yang sama Allah tadi mengaku atau menyebut dirinya adalah cahaya, Allahu nurus samawati wal ard, maka perjalanan manusia adalah dari cahaya menuju cahaya. Dari Allah menuju Allah dengan panduan dari Muhammad menuju Muhammad dengan penjelasan dari cahaya menuju cahaya. Maka pertama yang harus kita pelajari adalah fisika dan biologi. Kedua yang harus kita pelajari adalah kosmologi yang merupakan makro dari ilmu fisika, matematika, dan biologi. Yang ketiga harus kita pelajari adalah fisika kebudayaan. Jadi tata kelola perilaku manusia, di situ ada akhlak, ada kamulian, ada pamrikso, ada macam-macam. Supaya pada tahap keempat kita menemukan cahaya yang sebenarnya. Tidak mudah menjelaskan, tapi kira-kira ngene iki ya. Ini kan bukan cahaya ini. Yang menyinari kita ini bukan cahaya. Ini adalah benda yang memantulkan apa yang secara fisik kita sebut cahaya. Bahkan matahari pun tidak memancarkan cahaya. Matahari hanya memancarkan energi inti yang ketika menimpa benda-benda alam tertentu dia membuat mata kita kompatibel sehingga bisa melihatnya. Jadi cahaya adalah sesuatu yang sangat misterius yang merupakan awal dari kehidupan kita dan sesuatu yang amat gaib yang merupakan ujung dari kehidupan kita. Ya, ki rumuse ketoke gampang ning ya kudu nganggo imajinasi. Nah, tadi ketika ada duar tadi, ada Big Bang tadi, itu kan cahaya terbagi menjadi tiga. Yaitu cahaya yang tetap seperti cahaya esensial adanya. Kemudian cahaya yang berupa gelombang-gelombang frekuensi-frekuensi dan energi-energi yang tidak kasat mata. Misalnya aura, karisma, sugesti, itu semua dari cahaya yang tidak tampak. Yang di dalam bahasa Jawa disebut dudu ilmu katon. Nah, cahaya pada padatan yang ketiga atau yang paling rendah derajatnya adalah yang disebut ilmu katon atau materialisme. Jadi bumi ini adalah cahaya yang paling, ini keraknya cahaya, intip, intipe. Apa ya, nek kopi ledekane kopi, apa jenenge nisore iki, sing bagian nisore iki. Ah. Ampasnya. Jadi segala sesuatu sing ketok moto, sing krungu kupingmu, ora bukan mata yang Mas Toto bilang mata kemanusiaan, mata hati dan sebagainya. Kalau yang tampak oleh mata hati berarti cahaya pada jenis kedua, pada tingkat kedua. Cahaya yang sejati adalah yang keempat yang merupakan tujuan kita bersama. Tapi kita berada dalam tiga gelombang. Gelombang yang paling rendah adalah gelombang materialisme. Dan semua manusia sekarang urusannya adalah materialisme. Jadi katakanlah begini, ono telung gelombang yang sedang berlangsung dalam hidup Anda, di dalam maupun di luar diri Anda. Tinggal Anda mau menyikapi gelombang itu. Sekarang saya tanya, Anda kesini tadi menurut Mas Karta kan Ya kadu zaituha yudi walau lam tamsa sunar. Ora digongkon sapa-sapa ta kowe? Ora dibayar sapa-sapa ta? Ora diperintah sapa-sapa ta? Berarti ini bukan cahaya pertama. Ini bukan gelombang pertama, ini gelombang kedua. Sebab gelombang pertama itu gelombang materialisme. Dadi bupati. Ada raskin, ada subsidi BBM, ada parpol, ada minyak tawon, ada balsem, ada buadokan kuliner. Ya toh? Ana wong dahar, ana wong mangan, ana wong nedha, ana wong nyekek, ana wong lontor, ana wong badhok, ana kuwi kabeh dunia materialisme. Nah, Anda ini sebenarnya terlibat di ketiga gelombang itu. Pertama, gelombang mainstream yang disebut materialisme di muka bumi. Ana negara mengikat Anda sedemikian rupa, mencemaskan Anda, bikin Anda sedih, betul enggak? Wedi ora mangan, wedi ora iso nyekolahke anak, wedi presidene gantine padha wae. Wedi iki, wedi iku, dan itu semua mencemaskan Anda. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah ketika nanti Anda mati, apakah itu selesai masalah? Ataukah Anda sedang meninggalkan yang paling ledek dari hidup Anda dan Anda menuju gelombang kedua yang lebih halus dan lebih bermutu? Sudah pasti bahwa jasadmu tidak bisa kamu bawa, uangmu tidak bisa kamu bawa, harta bendamu, jabatanmu, apapun saja di dalam materialisme tidak bisa kamu bawa untuk pada akhirnya nanti bersentuhan atau berjodoh dengan cahaya yang sejati. Sedangkan manusia sekarang sibuknya 99% adalah pada letek-letek ini. Betul enggak? Nah sekarang teman-teman sekalian, adanya majelis seperti ini, itu berarti Anda memberontak kepada gelombang materialisme. Anda cemas, Anda gelisah. Apa ya kaya ming kaya ngono kuwi urip? Apa ya urip ning dunya iki ya ming NKRI kaya ngene iki? Apa ya ming Allah ya ming Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY kaya ora ana wong wae ning Indonesia. Kaya ora ana wong pinter wae. Apa ya ming kaya ngono kuwi urip ning dunya? Wong saiki ngepakke sapa sing cocok dadi pemimpin wis ora iso kok. Mripate kualik-walik, apa sing jane swarga disebut neraka, apa sing janjane neraka malah dijunjung sebagai swarga. Materialisme adalah alat utama dajjal dan iblis untuk memperdaya Anda, dan tujuan utamanya adalah membalik cara berpikir Anda sehingga Anda mengejar-ngejar surga yang sebenarnya adalah neraka, dan Anda lari dari neraka yang sesungguhnya adalah surga. Nah, di sini ini gelombang kedua. Di mana Anda rene iki mergo kowe ora pati aman to karo gelombang pertama. Atimu aman ra karo Indonesia iki? Aman mboten? Tidak aman. Sebagai apapun Anda tidak aman, sebagai manusia tidak aman, sebagai warga negara tidak aman, sebagai orang Islam tidak aman, ya, sebagai orang Jawa tidak aman, sebagai apa saja tidak aman. Ini kapan-kapan bisa kita omongkan, kenapa menjadi orang Jawa tidak aman, kenapa menjadi warga negara tidak aman, kenapa menjadi orang Muslim tidak aman, dan seterusnya, itu banyak sekali. Tapi intinya kan Anda ini sedang memberontak dari dunia materialisme, dari mainstream gelombang pertama, Anda mencari gelombang yang lebih murni, yang lebih sejati. Maka Anda datang ke sini. Jadi aktivisnya Habib Anies ini adalah aktivitas gelombang kedua, yang hari ini si gelombang kedua ini pelaku-pelakunya sedang menggayuh-gayuh gelombang ketiga, yaitu cahaya yang sejati. Kita mempelajari apa to janjane urip iki. Apa ya wong ki ming royoan sugih. Saiki ki aja meneh kok rohani ya Mas Toto ya. Kebudayaan aja udah ndak dipahami. Saya berjalan dari Solo, Grobogan, Purwodadi nganti tekan Pati, itu yang tampak adalah bukan orang yang punya komunitas budaya seserawungan yang nguri-uri kabudayan mamayu hayuning bawono, yang tampak di rumah-rumah mereka, restoran dan warung-warung mereka dan tempat-tempat usaha mereka adalah persaingan pribadi untuk menunjukkan bahwa saya lebih materialistik daripada kamu. Betul enggak? Hanya itu. Berarti Anda berada di tengah-tengah manusia mainstream yang berpedoman kepada leledek, berpedoman kepada materialisme. Padahal materialisme adalah keraknya cahaya yang paling rendah, yang umurnya paling pendek, yang tidak bisa Anda bawa kemana-mana. Sedangkan perjalananmu masih sangat jauh menuju wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Dan yang bisa, yang dipanggil oleh Allah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati adalah ya ayyatuhal mutmainnah, wong sing wis ngerasake, wis tekan, wis iso ngerasake tentrem sing sejati ning jerone awake. Wong sing wis mutmainnah. Mutmainnah wis ora kepencrut karo dunya. Ya mangan, tetep mangan, ning ora njur mangan kuwi dadi nomor siji. Ya golek bojo ya sing ayu, ning ngerti to ayu ki ya pirang taun to ya. Wong guwa wae nek bendina dileboni saya ombo kuwi guwa. Kan begitu. Artinya saya mohon maaf ya. Saya Mas Karta dengan ngatain sudah 40 tahun, sama Mas Toto 35 tahun kira-kira. Sampai sekarang tidak berubah. Kami berada di gelombang kedua yang mencari gelombang pertama, gelombang ketiga. Anda lihat ada berapa grup dari God Bless, dari zaman Ucok Harahap sampai Kus Plus, sampai Panbers, Mersis, Ebit GAD, sampai zaman Noah sekarang. Leto, oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Yang ingin saya katakan kepada Anda, saya tidak pernah meningkat sejak itu sampai sekarang. Karena yang disebut peningkatan yang Anda maksud adalah peningkatan materialisme. Saya sugih, saya kondang, gitu kan? Saya dadi. Sementara sejak saya kenal beliau, saya umur 19 tahun. Kelas 2 18 tahun. Saya masih kelas 3 SMA, saya sudah menolak 4-5 hal itu. Aku ora golek kondang, aku ora golek sugih, aku ora golek dadi opo-opo, aku ora golek jabatan, aku ora golek kabeh kuwi, aku ora tertinggal. Nek bangsa Indonesia disebut bangsa terbelakang, aku ora terbelakang. Kita kan disuruh jadi bangsa yang maju. Terus kita sebut ada kemajuan, itu maksudnya saya sugih ngono toh? Saya tidak mau dari dulu. Itu bukan tujuan saya, jadi saya tidak pernah tertinggal oleh orang barat. Kalau menurut saya pribadi, orang barat jauh di belakang saya. Saya tidak taat kepada semua dunia materialisme. Aku tidak taat kepada dokter, aku tidak taat kepada, aku radikat oleh hukum, aku mau taat hukum. Bilang sama ahli-ahli hukum dan perangkat-perangkat hukum Indonesia bahwa saya tidak mau taat hukum Indonesia. Kenapa? Karena ya kadu zaitu hayudi walau tamsa sunar. Kue nggawe aturan pora, aku tetep dadi wong apik arep ngopo kue. Ora arep nyolong, ora arep ngelanggar opo-opo. Ning ora mergokok kongkon. Nek kue aku kan pelajari hukum, tersinggung aku. Wong isine meng barang siapa? Mengarani aku meneh. Aku ora. Barang siapa mencuri, barang siapa mengambil. Wingi iki aku karo Mas Toto itu sama Kiai Kanjeng ke Mamuju naik pesawat. Satu jam sebelum mendarat sudah takjil. Maghrib tiba, Lion Air tidak menyediakan atau air apalagi jajan. Dan mereka kayaknya tidak ingat bahwa ini bulan puasa. Jadi ketika duri malah ono pengumuman, barang siapa mengambil pelampung akan mendapatkan hukuman. Loh, iki kirang kaya takjil malah ngarani arep mangan pelampung gila. Lah ngono ta perasaane ning pesawat iki, dadi guyu kabeh iki Kanjeng asu iki. Wis ora takjilan malah dianggap arep ngrikiti pelampung. Jadi itu benturan antara gelombang kedua dengan gelombang pertama. Nah, Anda teman-teman sekalian, saya sarankan mulai malam hari ini Anda dikuasai oleh gelombang pertama, betul enggak? Dikuasai oleh materialisme, dikuasai oleh undang-undang negara, dikuasai oleh macam-macam yang mereka jalankan secara tidak jujur. Tapi saya ingin nyatakan kepada Anda, Anda tidak boleh tertekan oleh gelombang pertama. Ojo gelem digawe sedih, ojo gelem digawe stres. Aja gelem digawe bingung. Kowe kudu madeg, kowe kudu ucul saka kebingungan kowe. Kowe kudu mengelak, kowe kudu ngatasi. Karena kamu adalah manusia gelombang kedua yang mencari gelombang ketiga. Gitu loh. Saya tadi cerita dari Ucok Harahap nganti saiki kuwi ndelok. Berapa grup timbul tenggelam timbul tenggelam aku karo conco-conco Kiai Kanjeng Ki ket tahun 76 nganti saiki ra tau leren. Padahal kita tidak pernah mencari kondang, tidak pernah mencari job. PY. Tidak pernah. Dan saya kesini ini juga tidak dalam rangka profesi saya. Saya kesini ini karena ada modulasi antar gelombang. Antar pelaku yang berada di satu gelombang. Habib Anis pelaku gelombang kedua mencari gelombang ketiga. Bahkan bertorikot melebihi saya. 6 tahun setengah ning kuburan ben bengi. Coba. Iya dah. Loh. Kuwi aku ora tau nglakoni ngono soalnya aku ora perlu nang kuburan wong roh-rohe sing mara nanggo aku. Nah aku lak ngono kuwi. Itu kan karena mencari cahaya sejati, gitu loh teman-teman sekalian. Mencari lah saiki kowe ngene loh. Sega itu cahaya kerak cahaya. Ning maknane sega kuwi gelombang cahaya. Ning barokahe sega kuwi cahaya sejati, ngerti ya? Kuen duit 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 rupiah. Duitnya itu kerak materialisme yang tidak bermutu. Tapi begitu kamu menggunakan uang itu untuk sesuatu yang baik, dia menjadi gelombang kedua. Begitu dia membarokai kiri kananmu, anakmu, istrimu dan tetangga-tetangga, maka dia menjadi gelombang ketiga. Jadi tidak menolak materialisme, tidak. Saya tidak menolak Indonesia. Tapi jangan Indonesia menyuruh saya untuk memaknai hidup ini seperti sebagaimana kamu memaknai. Saya datang ke pengajian bukan karena saya ustaz. Saya tidak memaknai diri saya sebagai ustaz. Apa ustaz ki? Dolek ana ning Quran kata ustaz ne ana. Kok saiki ustaz iki dadi profesi sing dijunjung-junjung tinggi. Njur kudu duwe jargon jamaah. Apa kuwi? Itu peristiwa gelombang agama spiritual atau peristiwa materialisme dan kapitalisme? Kalau Anda nonton TV. Ya saya tidak akan. Ya sudah lama saya bertahun-tahun diminta untuk membintangi pemimpin harus bejo. Kita 3 tahun saya tolak terus, akhirnya minta Mbak Novia juga menolak, akhirnya ke Pak Mahfud. Aku anakku nesu langsung, sing SMP kelas 1. Itu yang ayah mau jadi bintang iklan. Iya, kalau sampai terjadi ayah yang ngomong pemimpin harus bejo, kita nggak usah ngomong seumur hidup. Menunggu ya anakku nesu, pemimpinku harus bejo deh ngomong nu. Pemimpin itu harus tanggung jawab kok bejo. Lu bejo itu maksudnya bersih, apa? Jujur, prasojo, prasojo. Kuwi sing mesake kan kata bejo dhewe. Bejo itu kan lucky, beruntung. Ternyata maksudnya dudu beruntung. Lak nesu ta kuwi sing jenenge nek kowe dadi bejo, kan nesu ta asemi tak pikir aku sing dimaksud ternyata ora ya jujur, sportif. Lho kowe iki bejo apa jujur? Ada tau bejo karo jujur iki. Wong buktine sing jujur malah ra bejo. Dadi ora piye to karepe bejo iki? Dadi iki lho, wong Indonesia ini wis nyembah brahala, salah le milih brahala, le nyembah wae keliru. Maka Anda kesini ini menurut saya Anda pencari cahaya sejati. Anda manusia gelombang kedua dan Anda jangan mau tertindas oleh gelombang pertama. Meskipun Anda tidak bisa merubahnya, tidak apa-apa. Tapi Anda tidak boleh menjadi budak dari gelombang satu. Yang mengatakan Jakarta beriman. Gusti Allah GR. Ini Gusti Allah. Kaido beriman karo aku. Ngono to Gusti Allah. Loh, terus Jibril kondok. Senes niku maksudnya senes beriman. Niku maksudnya bersih, indah, nyaman. Terus Gusti Allah ngene. Anggon lonte yo bersih, indah, nyaman. Ngono kuwi. Masa Sunan Kuning ning Semarang ora bersih? Sapa sing gelem teko? Masa ora indah? Sapa gelem ora? Ora nyaman sapa gelem tuku kan ngono. Nek beriman beriman, nek bersih indah nyaman bersih indah nyaman. Saya sudah menyarankan Jakarta merubah dari Jakarta Brian menjadi Jakarta Benyamin S. Wis tak sarankan yang ora diterima. Benyamin kan jelas bersih, nyaman, indah. S sak karepmu. Itu dinamis, ya toh? Dinamis. Di ruang demokrasi di situ, teman sekalian. Nah, jadi saya ingin ngomong tiga gelombang. Amati di dalam dirimu, mana gelombang satu? Ketika kamu jadi pegawai, kamu masuk pagi, tanda tangan, pulang sore, tanda tangan. Terus kamu dapat urusan-urusan kamu disuruhin, itu pekerjaan gelombang satu. Tapi dia bisa menjadi gelombang dua tergantung caramu memaknai. Kan gitu. Ora apa-apa kok, dadi satpam ning gereja ya ora apa-apa. Ning lemu memaknai apa? Kan begitu. Apa njur nek kowe dadi satpam ning gereja njur melu dusane wong Kristen, misalnya ngono. Lah ya ora to. Oh Gusti Allah pekok ngono kuwi. Lah ya ora. Masa Tuhan ngukurnya begitu. Nek tuku apa-apa kudu delok sing dodol wong Islam apa dudu ngono. Piye carane nek nulung kudu didelok yo ana wong kaliren sik-sik Islam ta dudu nek Islam ditolong ngono kuwi carane nulung ora ana ajaran Gusti Allah kaya ngono kuwi nek nulung ki nang wong sing butuh pitulungan bahkan ora mung wong apa wae sing butuh pitulungan kok tulung ora nganggo identitas ya ora ora ana wong tiba srempet motor sik-sik kowe Islam ta Kristen Islam ya mati ya Islam NU Muhammadiyah NU ne Gus Dur apa Muhaimin awas rak mati. Nah batas-batas hubunganmu dengan materialisme dan gelombang pertama itu kamu manage terus orang apa-apa kadang-kadang harus berbohong. Berbohong itu kadang-kadang sangat diperlukan. Jadi tidak semua kebohongan itu baik, tidak baik. Kadang-kadang kebohongan itu wajib. Lho piye kowe iki? Nek kancamu misale kancamu lara ning rumah sakit, menurut dokter mau wah niki pun angel niki Mas, niki ketoke mung rong-rong sasi niki jare dokter. Terus kowe saking jujure piye apik ya wis lumayan sih rong sasi kok ya. Sip ya wis ya didolek hikmah ya, didolek hikmah ya. Sadurunge modar piye carane dimaknai ya. Saking jujurmu, aku takon, kowe kudu ngapusi apa kudu jujur? Eh? Jadi ngapusi kan apik to ning kono. Misale ana wong merongos, Mas Jana. Kowe kok iso merongos piye to kowe? Apa yang ngono kuwi? Hah? Eh? Lah ya kudu kok apusi sithik-sithik to ya. Dadi ngapusi ki ana apike, dadi uripe ora kaku ngono kuwi. Gitu loh. Piye ta kowe iki? Ana wong belong kene ne, long belong belong kabare long. Cang pincang piye ceng? Cek cek piye jaran cek itu ya ora iso. Seorang ibu ditanya anaknya, "Bu, saya dulu lewatnya dari mana to waktu lahir?" Nek nah, terus ibune piye? Teko kene lho, Nak. Apa ngono kuwi? Eh? Ya kudu diapusi to. Saya dulu tanya ibu saya dan sampai saya umur berapa itu ibu saya menyebut kok kelek gitu, nak kon biyen metune teko kelek. Ibuku ngomong nganti sampai beliau meninggal belum pernah meralat bahwa aku biyen metu kok kelek. Apa njur ibuku dosa? Terus malaikat ngekake tuduhan, kamu berbohong kepada anakmu. Kamu mengatakan bahwa lahirnya anakmu adalah dari ketiak. Padahal sesungguhnya adalah dari tempat yang dulu sangat sukar membikinnya. Jare ini wong edan-edan kuwi nek gawe wong lanang gampang gawe terus ditempleki ceklek lanang. Nek wedoke dibelek sret mingkup meneh. Dibelek meneh mingkup meneh. Wah terus iki piye carane ben ora mingkup? Akhire dibelek cepet kaya kacang siji wis ora mingkup-mingkup. Aku ceritane bangsa ngene-ngene iki ngono-ngono kuwi. Dadi ora ana wong soalim kita tuh ikhlas-ikhlas saja ngomong ngono iki kan dalam rangka mensyukuri ta ya. Kowe nek ora ana kacang ya menyesal ta ya kowe ya kowe mulane saiki iki kowe dadi ahli kacang. Oke, saya kira cukup. Tiga gelombang tolong diamati. Pokoknya Anda terus-menerus harus cari gelombang yang ketiga, yaitu Nur Muhammad yang sebenarnya. Pemanaan budayanya sangat bagus tadi. Pokoknya kowe iki ikhlas wae. Ikhlas lakonono wae. Lakonono, kowe rasa dikongkon, kowe api ot dadi wong. Rasa ana hukum ora nyolong, gitu loh. Tetap berbuat baik. Lakukan ihsan, ihsan, ihsan. Ihsan itu adalah kebaikan yang engkau lakukan meskipun tidak disuruh. Meskipun tidak dianjurkan. Gitu ya. Oke, saya kembalikan kepada Abi Panis. Mudah-mudahan Anda mengetahui tiga gelombang itu dalam diri Anda, sehingga tiap hari Anda bermain silat untuk tidak membiarkan dirimu diperbudak oleh gelombang pertama, karena Anda adalah pelaku gelombang kedua yang mencari gelombang yang ketiga, yaitu cahaya yang sejati. Monggo. Ya. Ya, teman-teman. Monggo. Ini teman-teman dari Absurd Nation Quartet Semarang. Supaya ada jeda sedikit ya ta. Ya teman-teman dari Ngisor Ringin, selamat datang. Selamat datang semuanya teman-teman sekalian. Dan budi itu gelombang kedua dan roh itu gelombang ketiga. Nah, yang saya tanyakan untuk mencapai keruh, mencapai keruh itu mungkin pasti ada rumus. Sekian, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua kali di Pati ketemu Cak Nun, semoga dapat benar-benar memberikan pencerahan terhadap kita. Kaitannya dengan tingkatan cahaya untuk mencapai kepada Tuhan, itu saya akan menyampaikan sebuah sedikit anekdot. Ada seorang kaya raya yang mempunyai 4 orang istri. Orang kaya raya tadi mendekati sakaratil maut, maka dipanggillah istri yang keempat, yang paling cantik dan paling mudah. Istriku, aku akan mencurahkan isi hatiku kepadamu. Kalau aku meninggal dunia, maukah engkau menemani aku karena aku sangat ketakutan di dalam kubur? Istri pertama, istri keempat yang masih cantik dan masih muda itu langsung menjawab, aku tidak sanggup, aku masih muda. Justru setelah Anda meninggal, aku masih punya kesempatan untuk menikah lagi. Aku jujur kepada Kanda. Karena kecewa, maka dipanggillah istri yang ketiga. Ia mencurahkan lagi isi hatinya. Istri ketiga masih agak muda. Dia menolak. Justru Kanda, kalau meninggal dunia, aku akan mengadakan selamatan besar-besaran. Dan jujur, aku akan menikah lagi karena aku masih muda. Istri yang kedua juga dibegitukan. Kemudian sampai istri yang pertama, yang notabene seorang perempuan yang sangat top. Top itu singkatan tua ompong perot. Jadi istri yang pertama dicurai, maukah, sanggupkah kamu untuk menemani aku di kubur? Kemudian sang istri menjawab, aku akan setia menemani kau di kubur. Siapa istri pertama tadi? Amal jariah kita. Jadi pencapaian cahaya yang ketiga yang akan kita raih adalah perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat menemani dan mengantarkan kita menghadap kepada Tuhan. Jujur saya mengatakan ini supaya saya tidak dikatakan plagiator. Ini saya peroleh tanggal 1 sampai 5 bulan ini di Jakarta karena ada Kongres PGRI dari menteri kita yang notabene Kiai, Menteri Pendidikan Kiai Muhammad Nuh. Jadi kalau saya ambil generalisasi apa yang disampaikan Cak Nun tadi, kita menggapai cahaya yang ketiga yang dapat mengantarkan kita kembali kepada Tuhan, itulah amal jariah dan apapun yang baik yang dapat kita lakukan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini hanya kami akan mengemukakan dari pengalaman kami sendiri tentang cahaya. Saya sering melihat beberapa orang itu kadang-kadang bisa melihat dari sekitar ini. Ada yang bercahaya hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru muda, ada yang campuran. Ini apakah yang dimaksud dari Cak Nut sinar seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau nambah pertanyaan? Wah, keren banget. Ya, monggo langsung aja jebuk mikir kalian siapa? Maju dulu nih, Mas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini bisa berkumpul lagi bersama saudara-saudara untuk apa ya, mengkaji ilmu bersama-sama dalam kondisi sejajar seperti ini. Yang ingin saya tanyakan dari paparan Cak Nun tadi tentang tiga level gelombang cahaya yang kita pelajari dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi tadi level yang ketiga adalah cahaya yang akhirnya nanti kita berjumpa dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang seperti apa, Cak Nun? Tadi saya belum jelas. Maksudnya kedua, pemaknaan. Ya, yang kita lakukan selama kehidupan ini memang pemaknaan demi pemaknaan aja. Tapi yang ketiga itu maksudnya yang wujudnya seperti apa, rasanya yang seperti apa sih? Kemarin saya sempat baca tentang kita ini dikepung oleh Tuhan. Kita setiap saat dapat merasakan cinta dari Tuhan. Dan itu tuh pemaknaan atau kita sudah mencapai level yang tertinggi? Padahal sampai di titik itu saja rasanya hari ini sudah bahagia sekali ya, merasakan bahwa setiap saat Tuhan tuh selalu mencintai kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita hidup di, ya tidak bisa kita mungkiri, kita hidup di lingkungan yang berada pada level 1 ya, level materialistis. Itu sudah dimana saja enggak bisa kita pungkiri, dunia kita memang seperti itu. Saat kita sudah mencapai ke level yang kedua, mungkin kita akan terlepas dari lingkungan kita. Kita seperti sendiri, seperti seseorang yang sendiri yang enggak punya teman dengan pemahaman yang berbeda. Gitu ya, Cak Nun. Jadi yang saya bingungkan adalah jika kita sudah mulai terlepas dengan lingkungan itu, orang-orang memaknai kehidupan adalah soal materi. Sedangkan kita sudah masuk ke taraf apa pemaknaan dari materi itu seperti udah enggak nyambung gitu loh. Dan bisa aja banyak orang yang dikatakan gila saat apa memiliki pandangan yang berbeda dengan orang lain. Jadi di situ di mana peran hablum minanas kita, yang di mana hal itu kan sudah kewajiban kita sebagai manusia. Seperti itu saja, maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang disampaikan oleh Cak Nun dan berserta Pak Anies dan teman-temannya, saya menyimpulkan adalah menyatukan diri kepada cahaya Tuhan, gitu, menyatukan diri dengan Tuhan. Yang saya ingin tanyakan, di dalam suatu kehidupan tidak lepas yang namanya sebuah pergolakan, perjalanan sebuah hidup, dan di mana ada taraf seseorang itu mengalami netralisasi, yaitu masuk dalam ranah renungan di situ, ranah renungan. Yang saya ingin tanyakan, ketika mereka merasakan sebuah menjalani sebuah renungan dan merasakan memilah dan memilih, ini adalah sebuah kebenaran dari kerenungan, apakah itu bisa dikatakan sebuah cahaya? dari apa namanya cahaya yang sebenarnya gitu. Dan ketika itu diiyakan, ini adalah sebuah cahaya dari Tuhan, gitu kan? Akhirnya itu hanya sebatas sebuah apa namanya nalar logika, belum sampai ke sebuah apa namanya laku gitu. Kira-kira faktor apa yang melatar belakang ini, dan benarkah tahap renungan itu adalah sebuah tahap mencapai sebuah cahaya, atau memang belum bisa dikatakan sebuah cahaya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Cak. Langsung saya lagi ngetik. Gini, saya minta diingatkan Mas Toto ya. Saya yang paling ingat dulu Mas, yang gimana tuh wujudnya yang menemukan gelombang ketiga itu ya. Gini, ini loh godaan untuk manusia itu pertanyaan seperti ini. Kowe nek bojomu meteng, kowe gelem nrimo bayu, bayimu sok-sok nek wis cetha rupane apa wis ben wae meteng kowe, pokoke nek wis lahir lagi kowe ngerti rupane. Apa kowe kudu ngerti rupane sik lagi bodhomu kok tengi ngono? Eh? Ndi Mas Matur? Mas yang tanya aja. Gimana Mas? Jadi pokoknya sing penting mbuh engko piye rupane, penting bojoku meteng ngono lho. Dadi kowe iki aja njaluk saiki sing jenenge ketemu Gusti Allah, masuk ke gelombang sejati iki piye rupane wujude iki, aja takon saiki. Ayo apike wis piye? Kowe gare gelem ora rono, engko nek kowe takon saiki wujude piye ya? Kowe engko kowe gelem gawe lagu nek wis jelas payu ngono to. Ya aja kowe gelem nyupir taksi nek jelas penumpange piro ngono, ayo ora sedo nyambut gawe kowe. Jadi ndak usah nanya itu, pokoknya dinikmati aja perjalanannya itu, bukan panennya yang kamu nikmati. Perjalanannya, bentuknya bagaimana, tan kino yo ngopo, tan kino kini rolai sakamit li syai'un. Ngono Dik. Walam nek kowe mengandalkan pengetahuan nganti tekan semono, kowe tidak bisa menikmati tidak tahu. Orang ngerti ki penting ya. Kita tidak ngerti itu penting. Jadi bukan hanya ngerti penting itu. Enggak ngerti itu ya penting. Misalnya kamu tidak ngerti persis isinya istri, isi hatinya istrimu. Itu juga penting. Nak gue ngerti persis mesti pegatan, gue seminggu pegatan. Nak gue kerungu tenan atine kae ngomong apa. Aku iki sering janjane nek ora tak kuat-kuatke atiku ki ya pengen matane akeh wong aku. Lah aku ngerti atine kae ngomong ngene ngerti, saka mripate aku wis ketara pisan, wis ketok. Dan saya menahan diri jangan sampai saya tahu. Jadi sok-sok kuping tak buntu, mripat tak tutupi. Karena ketidaktahuan itu penting untuk saat yang tepat, gitu loh, Dik. Itu piye to kowe iki? Apa kowe iki menempuh karier anggar wis jelas sok-sok aku dadi menteri ngono lah ya ora ta ya. Ya menempuh terus, gitu ya, Dik ya. Cerah ya. Jadi jangan tanya wujudnya nanti gimana kalau sudah ketemu gelombang kita sing kepriye. Wis to lakonono wae. Gitu loh. Piye ya? Ngono ya, Dik ya. Wah, sing nikmat ki lera ngerti kuwi ya, aku iki gaple we nek langsung dibuka ngene ra lucu. Mergo ditutup kuwi njur ngene. Ngono ah sing penak ki le ngudut kuwi kok malah blek blek blek blek. Lah saiki nek wong wedok ora nggo pakaian kabeh wis ora menarik, seminggu wis bosen. Justru mergo saya brukut kuwi. Kuwi sing marake penuh gairah. Mergo ditutupi kuwi, gitu loh. Ngono ya bib ya. Oke, terus mungkin tidak satu persatu tapi seingat saya. Jadi misalnya gini, barusan saya tulis beberapa hal. Sorry. Lagi bisa nih aku nyatet ngene iki nggo wong pati soalnya. Sebenarnya tiga gelombang itu simplifikasi saya. Sebenarnya juga tidak tiga gelombang, itu bisa tujuh gelombang, bisa sembilan gelombang, bisa gelombang tidak terbatas. Itu juga ojo njur dadekke rumus tiga gelombang. Itu untuk memudahkan pada semester satu ini X, A, Z ngono tok ning janjane nanti ada variabel X aksen, X akar berapa, A aksen, A plus, A min, itu juga ada variabel-variabel. Jadi kalau saya sebut tiga gelombang itu ojo didadekke padatan ya. Itu cuma pintu untuk masuk. Nanti ketika Anda memasukinya, Anda akan menemukan. Itulah sebabnya Allah itu kalau berfirman itu ada tiga macam, Bapak. Sampean perhatikan Quran, sampean baca. Satu, perintah. Nomor dua, ngandani. Nomor tiga, rembuk. Jadi Allah itu ada firman yang sifatnya rembuk. Rembuk iki ora dikandani tenanan kowe. Misalnya Ashabul Kahfi iki piro iki karo istilah nganti akhir Al-Kahfi ora dikandani. Ana sing ngarani 3, ana sing ngarani 5, ana sing ngarani 7 kan ngono. Dan itu tidak akan pernah dibuka. Dan kowe aja njaluk dibuka, cetane piro iki? Rasa ngono kuwi. Oh sing penak iki ra cetha kuwi kok. Jadi Anda ini belum mengerti nikmatnya misteri. Tolong dinikmati. Jadi yang kamu maknai itu bukan hanya pengetahuan, ketidaktahuan juga tolong dimaknai. Itu juga indah luar biasa. Dan rumus pemaknaan yang paling tinggi adalah kecerdasan bersyukur. Wong saiki iki ora pinter bersyukur ya apa? Dadi mulane ora indah uripe. Semakin tinggi kecerdasanmu untuk bersyukur, semakin indah hidup ini. Ngono kira-kira. Wong nganti sing paling ora penak wae iso dimaknai dengan rasa syukur dadi indah kok. Tenang kuwi. Kalau kamu nanti punya anak, selesai hidupmu enak wis. Karena seluruh penderitaan yang kamu alami, kuwi langsung kamu bilang sama Allah, ya Allah, 10 kali lipat dari penderitaan yang sekarang saya alami saya ikhlas. Cuman saya mohon seluruh penderitaan saya ini untuk membayari kesejahteraan dan kemaslahatan anak-anakku besok-besok. Wis ora apa to menderita dadi ini? Saya kue menderita, saya anakmu bahagia. Nek ana rumus dialektika kaya ngono kan malah apik. Dadi wis ora apa-apa. Mulane seorang ibu akan mengatakan, "Mbok, anakku iki aja lara sing lara aku wae, nek perlu iki lho mripatku peen anggar anakku ora lara," kan begitu. Jadi begitu banyak makna hidup yang sebenarnya wis garing gledhiki ya dhewe. Tetapi orang sekarang menyempitkan diri dengan menganggap bahwa yang bermakna itu cuma materi. Gitu loh. Engko nek wis ana materi tenan ya ora iso memaknai, akhirnya ya ora bahagia. Wis entuk duit bingung ditransfer nang wong wedok 50. Karena dia ndak mampu memaknai. Omahe gedhe banget misalnya, dia juga ndak bisa memaknai piye karepe omah gedhe karo omah cilik iki bedane apa? Nek klambimu 20 karo klambimu ming 3 iki bedane apa-apa ya kuwi nek klambimu 20 sekali pakai 5 rangkep ngono piye? Nah, itu kan soal pemaknaan. Toh akhirnya ya menganggo siji to, Pak. Sing dinggo klambine ya ming siji apa ya klambi loro lak ya ora. Duwe panganan piro wae iso beras, iso tuku beras sak ton sedina wong sugih. Ning ya apa kuwi arep mbadhok sego sak ton lak ya ora. Nah, kalau orang terjebak pada materi, dia akan kehilangan kenikmatan hidup. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Orang berebut cari duit, berebut korupsi, itu pun gagal. Tujuannya materi, tapi tetap gagal tuh Indonesia. Tetap dibilang tertinggal, negara berkembang, negara dunia ketiga. Gagal tuh, padahal tujuannya materi. Nah, aku bilang sama kamu, negara-negara lain, itu tujuannya bukan materi. Maka mereka malah menang soal materi. Sebab energi muntak tinggu golek duit, akhirnya apa jenenge? Untuk pemanaan yang lain kamu sudah kehabisan energi. Misalnya aku sering kayak contoh, tukang becak iki nggo golek duit kan sedina ora nganti seperempat.